Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Abi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ada kulli harfin kutiba wa yuktab abadul abiyin dan tahirin amma ba'du. Qala al-musannif hafizahu Allah ta'ala wa ra'ana fa nabi bi'ulumi fid darini amin. Al-ijtihad wal himmah fi talabil ilim. Ijtihad, kesungguhan, wal himmah dan semangat, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi menceritakan tentang semangat dan juga himmah di dalam menuntut ilmu. Al-fa'idah al-ula, faedah yang pertama, fi sahih muslim, disebutkan di dalam sahih muslim, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, la yustata'ul ilmu, tidak bisa didapatkan ilmu itu, tidak bisa didapatkan ilmu itu, birahatil jisim, dengan santai-santainya, dengan santai, dengan badan yang bersantai-santai. Tidak bisa didapatkan ilmu itu dengan badan yang bersantai-santai. Ya ta'liq bawah sahih muslim bab auqatus shalawat al-khamis, disebutkan dalam kitab sahih muslim bab waktu-waktu salat 5 waktu, juz 5 halaman 113 min syarhi Nawawi, dari syarahnya Imam Nawawi. Jadi tidak bisa didapatkan ilmu itu dengan santai-santai, roha-roha, enggak ada. Paham? Faedah yang kedua, lisanu halul ilmi yaqul, lisan hal ilmu itu berkata. Lisan hal, tahu lisan hal? Lisan hal. Lisan hal itu ya lisan, cuman dia tidak punya lisan. Seakan-akan ilmu itu berkata. Gitu loh. Seakan-akan ilmu itu berkata, a'tini kullaka u'tika ba'di. Hei manusia, a'tini kullaka, kasihkan kepadaku kullaka, semua yang kau punya. Kasihkan kepadaku semua yang kau punya. U'tika ba'di, aku akan memberikan kamu separuhku. Sudah? Jadi ini kalam ilmu. Ilmu mengatakan, aqini kullak sa'utika ba'di. Kasihkan aku waktu kamu semuanya. 24 jam kita kasih untuk ilmu. Maka ilmu hanya mengasih kita 12 jam. Pelit ya. Nah, jadi lebih susah nyari ilmu ketimbang nyari jodoh. Nah, nyari jodoh orang zaman sekarang, aduh kemana jodohku, aduh kemana cintaku, aduh belahan jiwaku di mana ya. Taab nyari jodoh. Sekarang calon aku lagi ngapain ya? Padahal nyari jodoh itu gampang. Kalau sudah punya ilmu, datang sendiri. Tidak perlu kamu ngumbar-ngumbar. Nanti datang laki-laki yang bagus. Tapi nyari ilmunya itu yang susah. Yang sulit itu nyari ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu, semuanya datang. Datang sendiri. Paham kamu? Enggak. Suami yang soleh lagi. Enggak mungkin suami bajingan datang. Memang suami bajingan pasti kepengen. Yang mabuk, yang tatoan, yang preman, pasti dalam hati kecilnya kepengen punya istri soleha, ustazah. Ya kalau kayak gitu deh, jawab mimpi kali ya. Pasti laki-laki yang baik yang datang kepada kamu. Juga harta, harta datang sendiri. Kalau sudah punya ilmu, tidak perlu repot-repot, tidak perlu capek-capek. Tetapi untuk mencari ilmu itu yang sangat repot. Untuk mencari ilmu sangat repot. Karena ini kalamnya. Yang pertama tadi disebutkan, tidak bisa dapat ilmu dengan roha, nyantai. Nanti disebutkan setelah ini. Yang faedah berapa itu? Anak faedah yang keempat nanti disebutkan. Ya. Maksudnya bagaimana nyantai itu nanti disebutkan. Paham? Tidak bisa. Nyantek, majelas, roha, pengennya pulang. Apalagi di sini belajarnya cuma berapa jam? 4 jam. Jam 1, 2, 3, 4. Habis itu jam berapa lagi? Habis asar ngapain? Habis asar apa? Mau adalah. Ada gurunya. Ada. Malam? Idofi. Tidak ada. Taklim biasa aja. Berapa jam? 7 jam ada? 6 jam. Enggak, 1 jam sini 40 menit. Setengah 8 sampai jam setengah 12. Berapa? 11, 10, setengah 11, setengah 12. 3 jam setengah. Karena istirahat. Ada istirahat. Ya, anggaplah 4 jam. 4 jam. Belum ustadznya telat. Belum ustadznya enggak hadir. Belum yang ngantuk. Belum yang koyal. Jadi pemeran film anak rangitan. Jasadnya di sini, tapi dia koyal. Jadi perempuan. Paham? Terus apa lagi? Belum macam-macam lah. Ya, gimana mau dapat ilmu kayak gitu? Paham? Tidak bisa. Nanti setelah ini bab nanti ijtihadul ulama fi talabil ilm. Cerita-cerita ulama dalam menuntut ilmu. Paham enggak? Yang kedua, ilmu tadi yang pertama, tidak bisa dapat ilmu dengan roha. Yang kedua, ilmu berkata, "Akti ini kulak wakti ke bakti." Tidak bisa kamu mau ngasih berapa jam sih untuk ilmu? Tidak bisa. Makanya intinya dari dua faedah ini, kalau untuk menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Tidak bisa dengan nyantai-nyantai. Apalagi banyak ulang, banyak anu, tidak bisa. Faedah yang ketiga, Sayyidina Ahmad bin Al-Faqih. Sayyidina Ahmad Al-Faqih ja'a ila inda Bakasyir. Datang ke Bakasyir. Ini Bakasyir ini namanya adalah Abdullah Bakasyir. Ja'a ila inda Abdullah Bakasyir. Jadi Sayyidina Ahmad bin Al-Faqih datang ke Abdullah Bakasyir. Qala lahu Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad berkata kepada Abdullah Bakasyir. Ini ketika mondok. Beliau Sayyidina Ahmad bilang gini. Hal abuna tarhalana syekh indak. Apakah ayahku nitip kepada kamu sesuatu? Maksudnya titip jajan. Gitu. Kan sering kamu gini. Nanti tanya ke satpam. Bapak aku ada datang gak? Lama emak datang. Iya. Ini sama beliau. Awal bulan udah mikir. Ya. Mana emak aku tak datang-datang. Qala lahu. Akhirnya Sayyidina Abdullah Bakasyir berkata kepada Sayyidina Ahmad, "La, tidak ada." Paham? Tidak ada. Orang tuamu tidak ada menitipkan sesuatu. Walakin harrik bi'abika wa adib ja'aji'aka. Akan tetapi gerakkan semua dayamu wa adib ja'aji'aka dan semua upayamu. Gerakkan semua daya dan upayamu. Akan tetapi gerakkanlah semua daya dan upayamu. Jad nomor taklik nomor 2. Maksudnya apa? Ai akhrij ma indak. Ya, keluarkan apa yang kamu punya. Wa huwa mil amsal al-Hadramiyah. Ini adalah peribahasa Hadramut. Maksudnya yakni bihil jid wal ijtihad wal mujahadah. Jadi maksudnya adalah sungguh-sungguh ijtihad dan juga mujahadah. Jadi itu peribahasa Hadramut. Harik ba'abi'aka wa'adib ja'aji'aka. Wahwa ya'tika sir. Dan nanti akan datang kepada kamu sir. Atau rahasia-rahasia. Ya, sir-sir akan datang. Paham? Jadi di sini disebutkan. Anu ulangi lagi ceritanya. Sayyidina Ahmad datang kepada Sayyidina Abdullah Bakasyir gurunya. Bilang, biasa namanya juga mondok. Abahku ada datang gak nitipkan sesuatu. Kan kamu gitu. Paham? Mau beli kita. Padahal duitnya masih ada. Duitnya masih ada. Tapi ini duit lain, duit jajan buat beli HP. Buat beli kue. Kalau beli kitab lagi, papa, ini ada kitab baru. Harganya 1 juta. Padahal 200 ribu dibulakan orang tua. Ada di situ. Ada di sini. Kayak begitu. Biasanya ada gitu. Hitung-hitung 300 ribu. 1 juta rupiah. 1 juta pak. Benar pergi kita benar. 300 ribu, 700 ribu buat jajan. Disimpan. Buat jalan-jalan. Izin. Wah, dari Jawa-Jawa kan gitu. Izin. Ya jalan ini itu. Kitabnya 300 ribu. Orang tua dicekik. Padahal di rumahnya orang tuanya sampai ngutang-ngutang. Kamu gak tahu. Paham? Kamu taunya minta aja. Habis minta, habis minta. Tapi mak bapak saya nyuruh gitu, Beb. Kalau ada kurang minta saja. Iya. Betul, minta saja. Kamu ya juga pengertian. Paham? Nah, ini titip. Ada gak? Gak ada, kata gue. Gurunya ngasih nasihat. Kamu berusaha aja belajar. Paham? Apa yang kamu punya, belikan kitab. Jangan nyusahkan orang tua. Nanti akan datang kepada kamu rahasia-rahasia. Ya, sir-sir itu akan datang. Sir-sir itu akan datang. Paham? Kamu gak betah, misalnya. Gak usah repotkan orang tua. Kamu tahu panggil orang tua. Ada kan ngurus pondok juga. Paham? Gak betah. Tiap hari orang tuanya datang. Biar apa? Biar anaknya betah. Anak gak bisa mencegah. Ya. Karena demi kebaikan anaknya juga yang penting betah. Orang tuanya juga ikhlas. Tapi harusnya si anak juga pengertian. Harusnya sabar. Nanti sir akan datang sendiri. Malah kalau gak betah, orang tuanya gak datang, itu cepat betah ya. Betul? Kalau didatangin tiap hari, lama gak betahnya? Bisa sebulan, dua bulan. Tapi kalau gak pernah didatangin orang tuanya, paling lama seminggu. Langsung bah, betah. Tapi kalau orang yang tiap hari didatangin orang tuanya, satu bulan baru betah. Itu namanya sir. Paham? Kadang kalau kita gak ngerepetkan orang tua, kita berusaha sendiri, sir akan datang. Ada yang gak paham-paham, nanti bisa paham sendiri. Itu ada sir. Kamu gak tahu. Kamunya gak tahu. Kita gak tahu. Sir itu bukan sesuatu yang tampak. Seperti rezeki. Rezeki itu bukan uang saja. Banyak orang salah paham. Rezeki itu duit. Ya. Allah merzukna rizqan halalan wasi'ah. Dikira itu uang terus. Benar. Uang juga bagian dari rezeki. Tetapi sehat juga rezeki. Jantung juga, sehat juga rezeki. Ilmu yang manfaat juga rezeki. Pulpen dah habis-habis rezeki. Kan ada beli pulpen minggu depan dah beli. Ya, gitu. Cepat enggak satu minggu habis pulpen. Bukan habis, Beb. Saya orangnya khoyir, saya kasih ke orang-orang. Alias digosok. Paham? Itu sir namanya. Nah, di sini beliau, Sayyidina Abdullah Bakasir ngajarkan. Kamu sungguh-sungguh aja di pondok. Gak usah mikir. Kadang ada soheb ana di dalwa. Nangis, ya, kamar. Nangis. Ada Al-Qadri berarti. Ana tanya, kamu kenapa nangis? Kesian orang tua. Kerja susah. Ini, itu. Ya kalau kamu kasihan sama orang tua, kamu belajar yang serius di pondok. Enggak, ana mau berhenti, wagup mau bantu orang tua dagang. Ya kamu balik malah tambah beban orang tua kamu, bukan bantu. Orang tua kamu saat ini, sesusah apapun orang tua kamu, tetap mereka berharap kamu pengen jadi orang sukses melebihi mereka. Betul? Tidak ada orang tua itu kepengen anaknya di bawah orang tua. Pasti orang tua itu kepengen anaknya di atas orang tua. Walaupun dia tukang becak. Apalagi tukang becak. Pasti pengen anaknya itu sukses. Paham? Walaupun bapaknya bos. Ya, bos pengen anaknya lebih sukses lagi daripada orang tua. Banyak. Susah. Ini orang tuanya susah. Anak mau balik, pengen bantu ekonomi keluarga, pengen dagang aja. Kalau pondok nanti ini apa namanya, bayarlah, inilah, susah lah. Orang tua kamu gak pengen gitu. Justru kamu pulang tambah kecewa gak orang tua? Kecewa kan? Kamu belajar di sini, belajar yang benar, rajin, gak pernah melanggar, berprestasi. Orang tua kamu senang. Malah orang tua kamu yang susah nyari uang itu, ketika ngelihat anaknya sukses, anaknya sungguh-sungguh aja belajar, belum sukses. Jadi di pondoknya udah sungguh-sungguh, itu apa namanya, beban hutang, beban itu hilang seketika. Nah, itu namanya sir. Paham? Tidak perlu melibatkan, tidak perlu memberatkan orang tuh. Orang tua. Paham kamu? Pada yang keempat, alamatu talibil ilmil mustahid an-nafi' ilmuhu alamat tanda-tanda penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang bermanfaat ilmunya. Alamat atau tanda-tanda seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang bermanfaat ilmunya. Nih lihat, tanda-tanda seorang santri yang serius menuntut ilmu. Annahu, bahwasanya dia kullama, setiap dakhala alaihi ahadun, seseorang melihatnya. Kullama dakhala alaihi ahadun, setiap seseorang melihatnya. Wajadahu yaqra, maka dia mendapatkannya dalam keadaan membaca. Wajadahu yaqra, maka dia mendapatkannya dalam keadaan membaca. Au yusabbih, atau bertasbih. Au yastaghfir, atau beristighfar. Tanda-tanda seorang penuntut ilmu yang bermanfaat, yang bersungguh-sungguh, yang bermanfaat ilmunya. Apa? Setiap kali, bahwasanya dia itu setiap kali ada orang yang datang menemuinya, pasti orang itu melihatnya dalam keadaan membaca, berzikir, bersolawat, beristighfar. Paham? Tidak pernah nemu. Tidur. Lihat si Aisyah. Oh, tidur. 2 jam lagi masih tidur. Loh, ya apa? Ini wali Allah nih, belajar di Mekah sana. Ada gitu, koyal. Ada wali kayak gitu. Paham? Wali itu belajar dulu sebelumnya, baru jadi wali. Oh, kecuali jadi wali majdub, lain lagi. Paham? Ini enggak belajar jadi wali. Paham? Dapat lagi belajar. Mana-mana belajar. Ke kamar mandi bawa astria. Hafal. Paham? Kenapa ngantri? Lumayan. Satu orang ngantri. Karena enggak tahu ya di sini. Katanya perempuan itu mandinya 1/2 jam. Itu paling cepat itu. Benar? Fitnah apa fakta? Hah? Fakta katanya. Oh iya benar, Ana pernah dulu. Ana pernah dulu benerin kipas di Pondok Putri. Benerin kipas. Tak lihat. Oh ada anu, sepi karena apa, kita masuknya waktu malam. Hampir jam 3 subuh. Udah tidur kan. Benerin pas besok ini itu bagian luar. Pas anu tak lihat udah waktu tahajud, ada satu orang. Sepi. Namanya malam sepi. Oh, satu orang pakai daster biru, pakai cadar, mau mandi kayaknya. Anak hitung-hitung, lihat jam 2:30. Ngapain dia? Berapa lama mandi? Pada subuh. Enggak ada orang, sepi. Keluar-keluarnya jam 3 lewat. 1/2 jam lebih mandi di kamar mandi. Itu enggak ngantri, apalagi ngantrinya. Bawanya Masya Allah, anak lihat di kamar mandi itu udah. Ini, kalau laki-laki centong aja, canting, sabun, odol, sikat gigi, selesai. Paling mentok Biore. Udah itu aja. Biore, sampo debe gitu. Atau sampo sasetan gitu. Jarang paling. Ya anggaplah paling lengkap mereka lagi, sikat gigi, odol, sabun, sampo, Biore. Udah itu, deodoran. Perempuan lengkap ya. Sabunnya 3. Pon, Biore, sampo, apalagi itu, krim bat. Kalau udah kering rambut tuh pakai itu. Terus macam-macam. Sikat gigi, terus anu, yang anu lidah itu. Pakai anu busa. Apa? Pon. Iya. Gunting kuku. Korek kuping ada juga. Lah, macam-macam. Ya, kan lumayan sambil nunggu ini. Apa namanya? Ngantri. Sambil nunggu ngantri kamar mandi ya kan. Ya, jangan Al-Qur'an, enggak boleh makro. Apa asriya, apa dapat 5 mufradat kan lumayan. Dapat 10 mufradat atau bawa buku apa lain, buku Abu Nawas enggak apa-apa. Yang penting cerita. Manfaat itu. Yang penting buku. Bawa buku yang kecil-kecil aja. Kalau asriya. Ya. Agak mutolak. Atau apa namanya, matan-matan, zubah, takrir. Ini lumayan dapat 20 bed, takrir dapat 50 bed. Daripada depan anu ngerumpi, cerita si boy. Ya. Cerita ini Aliando. Ah, enggak tahu lah. masjid zaman Nuh. Ini cerita orang yang bersungguh-sungguh itu setiap kali nemu pasti dalam keadaan membaca atau lagi berzikir, bawa tas di digital ya. Lagi nyantai itu pasti mulutnya komat kami. Enggak tahu baca apa itu. Apa dia berzikir atau amalan mahabbah, wallah. Yang penting kan Umar, yang penting setiap kali dapati dalam keadaan bersih, zikir atau salawat atau istir. Habib Toha, tahu Habib Toha? Habib Toha itu maaf, beliau di pondok bukan berprestasi. Biasa saja. Enggak terlalu pintar banget. Tetapi beliau orangnya sungguh-sungguh. Ya. Sering kita nemuin dia tuh di masjid. Jadi habis zuhur masjid mutala'ah, mutala'ah, mutala'ah ta'lim. Enggak pernah kita ada majelis jarang, paling seminggu sekali itu. Ada orang paling pintar di kelas beliau, pintar, malah sampai alah gua. Sekarang malah enggak buka majelis ta'lim. Pontianak. Majelis ta'lim enggak buka. Akhirnya ditegur, mau setegap, disuruh buka. Katanya mau buka, tapi belum buka-buka. Habib Toha udah keliling kemana-mana. Itu namanya sihir. Faham kamu? Pintar belum menjamin. Pintar belum menjamin. Nanti sebutkan dulu. Ada orang dikasih hima, ada orang dikasih pinteran, ada orang dikasih niat. Faedah 9. Faham? Qala Habib Ahmad bin Umar bin Sufid fi wasfi talibil ilm. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sufid berkata di dalam sifat-sifat orang yang menuntut ilmu. Kun, jadilah engkau fil bukuri ghuraba, pada waktu pagi seperti burung gagak. Apa maksudnya burung gagak? Kalau pagi burung gagak, ada yang tahu? Tahu burung gagak? Ribut gitu ya. Iya. Wa fi tamalluki kitun, dan dalam tamalluk, tamalluk itu apa ya, bahasa sekarang itu, bahasa kit zaman no, tamalluk itu baper. Benar. Baper tahu? Hah? Bawa perasaan. Bukan. Ini apa? Suka cari perhatian gitu. Caper. Ya beda BC gitu, Pak. Caper. Cari perhatian ustaz, mencari perhatian gurunya, mencari perhatian ustaznya. Kitun seperti kucing. Wa fi tamalluk, tamalluk itu caper. Dan jadilah kau dalam masalah caper seperti kucing. Lihat kucing. Ngelus-ngelus, ditendang beberapa kali pun datang. Kayaknya datang, pede dia. Kurap pun tetap datang. Ya penting apa? Caper tadi. Minta makanan bisa, paham? Kasih lah, ada kucing gitu. Kasih, mereka cuma mau makanan sih. Bisa, sian kucing ini, kuos-kuos. Santri gemuk-gemuk. Yang gemuk-gemuk, kasih jatahnya ke kucing. Bagi sedikit daging di badannya. Caper, tapi ya, caper di sini ya tetap jaga syariat, bukan caper-caper. Kan maksudnya caper nyari ilmu gitu loh, aktif. Ada pertanyaan saya Ustaz, tinggi-tinggi kau perlu, tapi sebelum angkat tangan ngacak dulu, udah pakai deodoran belum, nanti kiri kanannya lama ini Ustaz, mau nanya aktif gitu loh, pinter dia. Itu namanya tamal caper, tapi terjaga syariat. Sekarang banyak yang modus. Anda tidak paham nih ya, maksudnya bukur kalau pagi hari jadi buruk, burung gagak. Ada yang tahu apa yang dilakukan burung gagak pada waktu pagi? Tidak paham mas. Ngapain dia sehingga beliau nyuruh kita jadi seperti burung gagak? Mungkin aktif nih. Karena burung gagak ini paling ribut kan, paling ribut, muter-muter ini. Mungkin kita disuruh kalau pagi itu disuruh aktif. Ya tepat waktu. Mungkin pemahamannya sih. Anda tidak tahu sifat burung gagak. Sumah tamil mitra kalbin, kemudian sabarlah engkau seperti anjing. Ya, sabarlah engkau seperti anjing. Anjing itu sabar. Mau dibilang anjing pun tetap enggak marah dia. Nah, Karena sabar. Paham? Sabar. Maksudnya sabar nurut sama tuannya. Itu kan anjing. Paham? Ayo ini nurut. Anjing kan gitu kan? Hewan paling penurut tuh anjing, bukan kucing. Kalau kucing, kalau dielus ke tangan belum nyentuh kepala dia udah nunduk. Enggak mau dipegang, betul. Nanti lari ke perut, perutnya nunduk juga. Sampai ke ekor nunduk juga. Kalau anjing tidak. Belum tangan kita nyentuh kepala, dia udah ngendus sendirian. Apa? Tapi mantap kita najis punya. Maksudnya apa? Sabar tunduk sama ustaz seperti anjing yang tunduk sama tuannya. Paham? Mau ditendang bagaimanapun anjing itu, kalau itu tetap tuannya, tetap balik lagi. Enggak pernah menggigit. Tapi kalau orang lain, dia akan menjaga. Faham? Tunduk sama ustaz. Wadhali nujihika syaratun. Itu adalah syarat. Dan itulah syarat kelulusanmu. Kalam Habib Ahmad bin Smith. Ini istirahat jam berapa? Jam 9 ya? Hah? Udah istirahat? Udah tadi. Faham? Itu ya. Jadi pagi-pagi jadilah burung gagak. Mungkin maksudnya disiplin. Ya, nanti searching Google lah. Apa itu gagak? Nah, suruh ustazahnya. Jangan nanti melanggar kan buah api. Anu di syair nih. Pagi-pagi disuruh jadi burung gagak. Emang ngapain burung gagak di pagi hari, ustazah? Coba searching Google. Hari itu kan. Nah, terus caper. Caper ya. Kan baper. Kalau daper ada gak? Kan. Baper, caper, daper. A, B, C, D, E. Ever ada. Nah, ada aja zaman sekarang bahasanya. Apa alay. Dulu anak kecil lah ada bahasanya. Alay, lebay, apa lagi? Ya bahasa kamu lah itu. Bahasa generasi kamu. Kalau generasi anak masih terhormat semua. Tamalah. Jadi seperti itu, kucing. Kemudian sabar seperti maksudnya di sini bukan kita jadi hewan, bukan. Maksudnya ambil hikmah yang dimiliki oleh hewan ini itu. Endom. Wallahu a'lam. Nah, saya lanjutkan. Al-faedah as-sadisah. Faedah yang ke-6. Qala Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad. Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad berkata Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad sahib ratib as-salik as-sadiq, santri yang sejati, pelajar yang sejati, la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah, selalu bertambah pengetahuan dan ibadahnya. Selalu atau senantiasa bertambah pengetahuan dan ibadahnya. Hatta yakhruja minad dunya, sampai keluar dari dunia. Ya. Alias sampai mati. Wadhalika alamatu sidqihi, itulah tanda-tanda keseriusannya. Itulah tanda keseriusannya. Itulah tanda keseriusannya. Fa idza dhahara alaihi, maka apabila tampak baginya. Maka apabila tampak baginya atharun, tanda-tanda minat taqsiri, dari kecerobohan. Maka apabila tampak darinya tanda-tanda kecerobohan, dalla dzalika ala wuqufihi au ala futurihi, itu menunjukkan kemalasannya atau kegagalannya. Itu menunjukkan kemalasannya atau kegagalannya. Ana ulang. Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad berkata, murid yang sejati, santri yang sejati, senantiasa bertambah ilmu dan ibadahnya sampai dia mati. Bukan sampai selesai mondok, sampai mati. Makanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, maziltu taliban, aku selalu senantiasa menjadi santri. Sampai kapan? Sampai mati. Utlubul ilma minal lah minal mahdi ilal. Paham? Karena apa? Wadzalika alamatu sidqihi. Itulah tanda-tanda atau alamat keseriusan seorang murid, keseriusan seorang santri. Maka apabila tampak dari santri tersebut tanda-tanda kecerobohannya, taksir ceroboh, maksudnya apa? Ceroboh, tiap hari malas, tidak belajar, tidak bertambah ilmunya setiap hari. Maka itu menunjukkan kegagalan dia dan menunjukkan dia itu orang yang malas. Walaupun libur, tetap wajib nambah ilmu. Ini enggak. Giliran libur. Libur, taklim pun tidak ada. Roha, tidak apa-apa, roha. Katanya kemarin jalan-jalan Sultan Deng Menambun. Ya, nak lihat status ustazah. Oh, enak, santri zaman now ini. Dibawa jalan-jalan. Kita dulu tidak ada. Tidak apa-apa, roha. Roha juga nambah ibadah, ziarah. Tapi ilmu, walaupun satu hadis, walaupun satu faedah, walaupun cuma 1 menit 2 menit. Nanti nonton di YouTube. Kalau enggak bisa buka kitab, ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramah Habib Novel Ali Drus, ceramah Buya Yahya, ceramah mana pun boleh. Ya. Yang penting nambah ilmu. Berapa menit cuma 6 menit. Giliran buka ceramah 6 menit, Allah sayang kuota. Tapi apa YouTube? Nonton ini, nonton gosip, buka anu apa lah, enggak tahu ada di YouTube apa. Yang channel-channel yang aneh-aneh berjam-jam nonton film Korea YouTube enggak apa-apa. Streaming. Filmnya asik seru ini katanya. Paham? Giliran buka ceramah enggak mau, bosan. Enggak ada. Ya cari ustaz yang enggak membosankan. Yang penting ahlus sunnah wal banyak. Ya, kalau enggak bisa yang serius-serius, yang full agama, cari yang ringan-ringan. Di Instagram banyak itu media swajat apaku, cuman 1 menit 1 menit 1 menit. Paham? Nambah ilmu setiap hari, nambah ilmu. Tapi lebih afdol pakai buku. Paham? Beli kitab itu lebih afdol. Qiraat tiap hari bertambah ilmunya. Jadi walaupun libur tetap nambah ilmu, tetap nambah ibadahnya. Bukan berarti libur semuanya. Taklimnya juga libur, mumpung libur. Pray semuanya salah, berarti dia gagal, berarti dia apa namanya futur itu gagal, wukuf malas, nggak maju. Paham? Sampai mati. Bukan berarti selesai mondok selesai taklimnya. Oh, udah selesai mondok nih? Nggak. Mondok itu hanya dasar. Paham? Hanya dasar. Kamu di sini diajarkan dasar, diajarkan pondasi. Nanti kalau pondasi sudah ada, sudah kuat, kamu bisa belajar kitab yang lain. Tanpa takut tidak paham, tanpa perlu takut sesat, tanpa perlu takut tidak ngerti. Kenapa? Pondasinya sudah ada. Sudah diajarkan. Oh, diajarkan akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Maulid, ya. Macam maulid ya. Ziarah kubur, tawasul, ratib. Suatu hari beli kitab, kok menyalahkan maulid, salah ini, buang. Tidak usah dibahas. Atau boleh dibaca untuk pengetahuannya aja. Oh, aliran sebelah ini mengatakan maulid tidak boleh kadang gini. Sekedar pengetahuan, bukan diamalkan. Kenapa? Sudah ada pondasi. Coba kalau tidak ada pondasi. Kok tidak boleh ya? Karena, wah benar ini. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Iya juga ya. Pondasinya tidak ada. Akhirnya ngikut akhirnya. Paham? Kenapa tidak ada pondasi? Dulu itu lihat, kalau di Pontianak jarang. Paham? tapi ada. Biasanya di Jawa-Jawa, kota gede, Surabaya, Jakarta, Semarang. SMP, SMA, enggak pernah belajar agama. Belajar agama hanya TPA, TPQ, waktu SD saja. Paham? Atau madrasah diniyah. Ya enggak sebanyak ketika mondok. Akhirnya masuk ke kampus, masuk ke universitas. Kenal sama Profesor Dr. Musdah Mulia, ibunya liberal di Jakarta sana. Hati-hati semua orang ini. Kenal sama Sumanto Kurtubi, Semarang ini. Kenal sama orang-orang liberal, Ade Armando, ini itu. Kok anu ya? Gak ada pondasi. Akhirnya ikut. Akhirnya ngikut. Paham apa namanya? Paham liberal. Kenapa? Tidak ada pondasi. Ngikut akhirnya. Benar juga ya kata profesor itu. Benar juga ya kata dokter itu. Benar juga ya kata dosen itu. Benar juga ya kata guru itu. Paham belum? Nah, tapi kalau sudah ada di pondok, sudah ada pondasi, tidak ngikut. Paham? Nah, tuh. Jadi ketika selesai mondok, justru itulah petualangan baru kalian dimulai. Bukan berarti selesai. Tidak. Kalian cari lagi yang lebih menantang, yang lebih berat. Tapi kalian tidak perlu takut. Karena sudah ada pondasi. Akidahnya sudah mantap. Fikihnya sudah mantap. Kamu diajarkan 6 tahun di sini. Fikih, sholat, rukunnya gini-gini. Yang membatalkan begini-begini. Paham? 3 kali bergerak turut-turut batal. Kelihatan rambut batal misalnya. Ketika kamu di luar, nanti akan ketemu aliran. Boleh sholat gak pakai jilbab. Ada. Boleh sholat imamnya perempuan. Campur laki perempuan, laki perempuan, perempuan, perempuan, laki. Gitu. Loh kok gini sholatnya? Boleh kayak gitu? Sah atau tidak? Tidak sah, campur. Paham? Tidak sah. Kamu punya ilmu? Ditinggal. Kalau saya gak mau. Paham. Cari yang lain. Dan coba kalau gak punya ilmu. Alasannya toleransi beragama. Nanti kalau Idul Fitri mereka masuk ke masjid. Nanti kalau Natal kita masuk ke gereja mereka nyanyi-nyanyi. Puji Tuhan. Paham? Nyanyi. Yang Kristen nyanyi kita ajan di masjid. Boleh kayak gitu? Hah? Boleh kayak gitu? Dicampur aduk kan? Hah? Muji Allah, muji Yesus juga. Allah dipuji, Yesus juga dipuji sebagai anak Tuhan. Gitu. Paham? Ya sama aja kamu murtad kayak gitu. Tapi kamu punya pondasi, dakni. Paham? Jelas. Ini betul-betul rusak. Makanya sudah ada pondasi. Kamu di pondok ini diajarkan dasar. Bertambah ilmunya. Paham? Kalau kamu jalan gini terus, maka itu tanda kamu adalah as-salikus fath, murid yang sejati. Apalagi di sini kamu diajarkan tutup aurat, pakai cadar. Masya Allah. Walaupun ada sebagian ketika liburan copot cadarnya. Paham? Karena anda lihat, waduh si bulanan. Ya anda tidak kenal. Cuman ada tampak-tampak di keningnya itu Darun Naim. Bahaya posting di foto. Anda tausiah di mana-mana, anda selalu kasih kabar. Jangan mudah untuk mengumbar aurat di medsos. Anda punya 11 akun hantu. Kalian tidak tahu itu akun anak. Tapi nanti, oh ini anak follow. Dia tidak tahu, terima. Oh si pulang. Kasih tahu Ustazah. Ustazah, ini santriwati Darun Naim. Suka posting foto. Ini. Banyak, anak punya cyber. Cyber murid-murid anak banyak. Akhirnya, tidak ada yang tahu ID dan password kecuali kamu. Betul? Kamu punya Facebook. ID sama password. Siapa selain kamu yang tahu? Boro-boro ID sama password. Kode HP aja gak ada yang tahu kecuali kamu. Iya. Jalankan password Facebook. Kode kunci HP aja tidak ada yang tahu kecuali kamu sendiri. Apa ada bapak kamu tahu kuncinya? Kan gak tahu. Kodenya Anissa cantik bleh. Macem-macem. Akhirnya mati ketabrak mobil. Prat. Tidak ada yang tahu ID dan password kecuali almarhumah. Matilah dia ke alam kubur. Sudah, wassalam cerita dia. Tapi fotonya masih ada di Facebook. Orang lihat, Masya Allah almarhumah. Cantik benar dia orang. kenapa kamu meninggalkan aku sayang? Aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Dipandang dengan syahwat, betul? Kan tidak semua laki-laki soleh, benar enggak? Enggak semua laki-laki, enggak semua laki-laki. Bahkan dia, walaupun ustaz tidak semua ustaz itu bisa menjaga pandangannya. Oh, di dunia nyata, masya Allah, menundukkan pandangan. Di dunia maya, tentu lihat si Anissa, lihat foto, oh, cantik ya, simpan. Kan bisa jadi. Kita tidak tahu, paham? Kita orang tidak pengalaman. Ini anak kasih tahu. Belum tentu perempuan, masya Allah, di depan anak, di depan laki-laki, nundukkan pandangan ini ada. Tidak tahunya di HP. Lihat laki-laki ganteng Korea disimpan. Ada folder khusus artis Korea, artis India, ustaz idaman, macam-macam foto-fotonya. Alasannya koleksi, merampok. Koleksi gitu dia. Paham? Dilihat dengan pandangan syahwat. Dosa apa tidak? Dosa. Walaupun si almarhumah Anissa, jangan Anissa lah, Miknasa. Siti Mik, almarhumah Siti Miknasa, paham? Binti Indomie rebus, udah meninggal, tetap dia dapat transfer dosa. Selama fotonya dilihat, selama itu pula dosanya paham? Pakai aurat, apalagi yang buka aurat. Belum orang itu syahwat, sudah dosa. Kenapa? Mengumbar aurat. Tapi anak pakai cadar, anak pakai jilbab, anak tidak buka aurat. Nih anak kasih info. Baru-baru ini, belum seminggu ini, ada kejadian heboh di medsos. Tanya ustazah-ustazah yang pegang HP, gue gak percaya. Sekarang ini di dunia maya ada suatu komunitas, mereka itu menamakan diri mereka fetish atau crossdresser. Crossdresser. Paham? Fetish atau crossdresser. Crossdresser. Paham dong? Apa itu fetish atau crossdresser, Habib? Fetis itu adalah orang, maaf-maaf ya, ini anak kasih tahu. Orang yang punya kelainan seksual yang tinggi. Paham? Ini penyakit. Kalau kemarin LGBT, ini baru. Anak juga baru tahu. Kemarin-kemarin ada dikasih tahu anak. Dan ini yang anak takutkan sama santriwati, sama akhwat al-muslimah. Jadi biasanya orang itu nafsu ketika melihat orang yang buka aurat. Paha-paha, obral gitu. Nafsu wajar, walaupun tidak telanjang, tapi melihat anu pakai baju yang ketat, bengkak-bengkak anu, syahwat nafsu wajar, normal. Tapi ini fetis ini tidak. Mereka suka, mereka syahwat ketika melihat perempuan yang berjilbab, yang bercadar, mereka syahwat. Paham? Aneh, tapi nyata, dan itu terjadi. Jadi mereka lihat foto-foto di Facebook yang apa namanya, yang bercadar-cadar itu diambil dan mereka gunakan untuk memuaskan hawa nafsu syahwat mereka. Paham? Itu. Crossreader lebih parah. Crossreader ini adalah kelainan juga penyakit. Dia laki-laki suka memakai baju perempuan. Dia pakai gamis perempuan. Dia pakai BH perempuan. Dia pakai dalaman perempuan. Dia pakai jilbab perempuan. Dia pakai cadar perempuan. Paham? Padahal dia laki-laki. Dia laki-laki. Tapi dia pakai baju perempuan, pakai daster perempuan. Agar apa? Agar terpuaskan hawa nafsunya itu. Dan di Facebook ada komunitas dua-duanya diamalkan. Dia laki-laki, dia pakai cadar, dia pakai jilbab, dia pakai daster, padahal dia laki-laki. Dia pakai daleman dan dia syahwat sama perempuan yang pakai jilbab. Sehingga banyak sekali korban-korban perempuan yang Facebook pakai cadar, pakai ini, pakai itu disimpan sama dia di laptop dia dan dibuat untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Yang baru ketahuan satu orang. Paham? Yang baru ketahuan satu orang. Dan dia ngaku kita punya ratusan orang seperti dia. Nah ini, paham? Ini hati-hati. Hati-hati. Oh, anak kan pakai jilbab, Beb. Oh, belum tentu. Paham? Walaupun pakai jilbab, ini komunitas. Crossreader sama fighters. Nanya hati-hati. Paham? Mau kayak gitu? Mau kamu begitu dilihat dengan nafsu? Jangan. Pakai jilbab, hatta pakai jilbab, apalagi yang enggak pakai jilbab. Dong LGBT aja sekarang banyak kok, laki sama laki. Paham? Di Pontianak ada laki-laki, foto laki-laki gantung-gantung simpan sama dia. Padahal laki-laki guys. Kemarin Nana didatangin sama perwakilan LGBT. Dari nama komunitas mereka, komunitas Queen. Queen itu ratu, laki-laki pakai nama ratu. Yeah. Mereka enggak terima. Ana kan menolak keras LGBT, haram. Di mana-mana Ana ceramah, Ana ancam. Jangan sampai ada LGBT di tempat kita. Orangnya kita rangkul, kita nasihati, kita tolak perbuatannya. Mereka menolak, mereka mengecam ini itu, tapi bukan datang, ada utusan gitu. Ana bilang, "Datang aja ke sini." Wong Ana juga orang baru kok di Kakak. Datang, Ana terima. Sampai sekarang enggak datang. Akhirnya ya kan, "Mana, Bib?" katanya orang enggak datang. Ya namanya banci kok. Ngapain kita takut sama banci? Banci ngancamnya namanya banci ya tetap mental ban. Banci, banci badannya kekar disentil dikit, aduh katanya. Paham? Namanya juga banci. Ana mending takut lawan itu, apa? Yang perempuan kayak laki-laki. Tomboy. Makanya hati ya. Santri wati ada di sini sebutkan. Paham? Ya hati-hati. Nama Facebooknya juga ada Cici, kalau enggak salah. Padahal laki-laki. Dia fotonya pakai serbet, pakai jilbab, padahal laki-laki. Nah, ini ya. Ini orang. Dan komunitas mereka banyak, padahal mereka laki-laki, pakai jilbab. Ya kayak kamu ini, enggak ketahuan. Kira-kira. Ini Facebook Cici Surici. Paham? Jelas? Jadi seorang santri yang sejati, Ana bukan ngomong jorok kayak tadi ya. Ana ngomong tentang kenyataan yang ada. Paham? Sama perempuan juga ada yang seperti itu, ada perempuan yang seperti itu. Nah, jadi santriwati yang sejati, kembali ke kitab, santri yang sejati adalah yang selalu bertambah ilmu dan ibadah. Faedah yang berikutnya yang ketujuh. Qala Abu Thayyib, qala Abu Thib. Abu Thib berkata, "Walam ara fi uyubin nasi aiban kadaksil qadirina ala tamami." Aku tidak pernah melihat di dalam aib manusia suatu aib, di dalam aib manusia suatu aib yang melebihi tidak mampunya orang yang mampu untuk menyempurnakan kemampuannya. Aku tidak pernah melihat aib-aib manusia melebihi aib tidak mampunya orang yang mampu untuk menyempurnakan kemampuannya. Kanaksil qadirina ala tamami, tidak mampunya orang mampu untuk menyempurnakan kemampuannya. Jadi, maksudnya apa, Beb? Maksudnya, tidak ada aib yang melebihi seorang santri. Dia mampu belajar, tapi dia tidak mau menyempurnakan kemampuan belajarnya. Alias malas. Ana tidak bisa. Ana tak paham. Ngantuk. Pening, pala pusing. Padahal tidak sakit. Dibuat-buat sakitnya. Galau. Ini itu. Padahal dia bisa belajar. Tapi dia tidak mau belah. Ini adalah aib yang paling aib. Paham kamu? Maksudnya kan? Ya. Semua orang itu bisa belajar. Bisa belajar. Siapa yang tidak bisa? Tapi Ana bodoh, Beb. Dulu Ana sering menceritakan. Ya kan? Cerita, banyaklah cerita yang dulu. Ya, lihat, dengar sendirilah ya, catatan-catatan yang orang yang tidak pernah belajar, yang susah. Syekh siapa itu? At-Tahtazani, yang belajar sama gurunya Iji, Imam Nahu sama Imam Tauhid. Orang bodoh, ya kan? Tidak bisa apa-apa. Tapi beliau tidak pernah berputus asa, belajar terus. Nanti gurunya, Imam Iji ini bilang, kalau selesai belajar, siapa yang bisa menjelaskan pelajaran tadi seperti yang Ana omong? Saya lagi nih, ayo siapa yang bisa ngomong? Jelaskan, apa yang Anda jelaskan? Tidak ada yang bisa kan? Tapi Imam Tahtazani yang paling bodoh di kelas angkat tangan. Paham? Padahal dia paling bodoh. Dan setiap dia ngomong, pasti kawannya ketawa semuanya. Yang namanya orang bodoh, orang bodoh kan apa yang manfaat dari orang bodoh? Paham lu? Kamu anggap orang bodoh di sini? Eh, siapa yang menjelaskan? Si Miknasa, makrunan datangan. Orang paling bodoh di kelas. Langsung ngomong, kamu ketawa enggak? Ketawa, orang bodoh, apa yang mau diomongin? Tapi enggak pernah malu, enggak pernah putus belajar terus. Hingga suatu hari beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludah mulutnya, besoknya jadi orang alim. Bisa. Yang penting tidak pernah putus asa. Imam bin Hajar kan 40 tahun baru bisa jadi orang alim. Sehingga jadi siapa yang enggak kenal nama Ibn Hajar? Kitabnya dibaca di mana-mana. Paham kamu? Jadi enggak ada yang enggak ada yang enggak mungkin di dunia ini. Asalkan mau. Kalau kamu nonton film India itu Three Idiot, tahu? Gak ada yang gak mungkin ini, oh diambil odolnya, dikeluarin semuanya. Ah, masukin lagi ke dalam odol. Paham? Bisa sebenarnya. Ambil suntikan, sedot, odolnya masukin lagi. Kalau mau. Bisa. Paham? Kembali ke kitab. Faedah yang ke-8. Yasihu an yakuna kullu insanin kutuba zamanihi wa fir'auna zamanihi. Setiap orang itu bisa menjadi kutub di zamannya dan Fir'aun di zamannya. Setiap orang itu berhak atau bisa menjadi kutub di zamannya atau Fir'aun di zamannya. Kalau jadi nabi gak mungkin. Jadi nabi di zamannya, jadi Fir'aun di zamannya. Gak ada nabi. Jadi kutub ya. Kutub adalah maqam wali yang tertinggi. Kalau dengar kan? Jadi setiap orang itu berhak menjadi kutub di zamannya atau Fir'aun di zamannya. Kamu mau jadi apa? Orang baik? Bisa. Mau jadi apa? Orang jelek? Bisa. Makanya kalau kamu sekolah di Mesir, pintu kota Mesir itu ditulis Omis Luka Kathir. Kamu mau jadi apa? Banyak sih. Paham? Karena di Mesir itu mau jadi Fir'aun. Ada Fir'aun dari Mesir. Orang alim di Mesir juga banyak orang alim. Mau jadi apa? Bisa. Nomor 9. Lil insani janahani yatiru bihima. Manusia itu mempunyai dua sayap yang terbang dengannya. Manusia itu mempunyai dua sayap yang terbang dengan kedua sayap itu. Ini dua sayap manusia. Bukan kayak di film-film Antv itu malaikat tak bersayap. Nih, sayap kamu ini. An-niyatu wal him. Niat dan him. Himmah. Ini dua sayap. Niat dan himmah harus jalan, semangat. Ada orang niat pengen belajar. Tapi enggak ada himmah. Ibaratkan burung satu sayap. Bisa terbang? Enggak bisa. Ada punya himmah pengen belajar. Tapi niat enggak ada. Paham? Semangat. Tapi niat mau belajar enggak ada. Semangat aja. Kan ada kan, malah tapi malas gerak, mager, malas gerak. Apa bisa terbang dia? Nggak bisa. Wa ahlu zaman waqifuna bainahuma. Ahli zaman, penduduk zaman waqifuna bainahuma, terpaku pada kedua tersebut. Terpaku pada kedua tersebut, yaitu niat dan himmah. Faba'duhum ma'ahu niyatun walakin ma'afi himma. Sebagian orang ada mempunyai niat tetapi tidak punya himma. Sebagian orang ada yang punya niat tapi tidak punya himma. Tidak punya semangat. Niat, ada niat. Ingin hafal Quran. Niat ya. Paham? Tapi tidak mau ngafal. Ya percuma. Ada orang semangat, udah megang Quran tapi tidak ada niat. Duduk, ya sama aja. Wabakduhum himmatuhu kabirah wa niyah maja'a alaiha ba'd. Sebagian orang ada punya himmah yang besar tapi niatnya enggak datang dah. Datang. Paham? Enggak bisa. Ah, anak pengen anak ini. Pengen misal, pengen usaha ini. Tapi enggak gerak-gerak dia. Besok lah. Oh, besok. Ini. Enggak gerak-gerak. Bisa. Sukses gitu. Sama. Menuntut ilmu juga gitu. Niat himmah harus ya. Seperti dua sayap. Niat himmah ada. Maka engkau seperti punya dua sayap. Terbang ke langit 7 pun bisa. Kayak di lagu-lagu. Ke 10. Ini ada cerita. Khatabat darwis minad darawis binta malikin minal muluk. Ada seorang darwis dari darwis-darwis yang lain. Darwis itu adalah ahli sufi. Ahli sufi, orang sufi. Sufi itu yang hatinya bersih. Selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya darwis. Suatu hari darwis ini khotabah meminang binta malikin minal muluk, anak raja dari raja-raja. Jadi darwis meminang anak seorang raja. Dikasih enggak? Ada darwis minta anak Pak Presiden. Susah kan? Dikasih, tapi susah. Karena biasanya raja-raja itu mau menikahkan anaknya kepada orang yang sukses dunia. Bukan akhirat, dunianya sukses. Atau yang kaya raya. Biasanya, paham? Benar enggak? Biasanya. Ada, tapi sedikit. Nah ini, minang anak seorang raja. Apa yang akan terjadi? Fa'ajabahul malik, waqala lahu. Maka raja pun menjawabnya. Menjawab pinangannya itu. Tapi berkata kepada darwis itu, waqala lahu, dan berkata kepada darwis itu, la taqdir ala mahriha. Kamu enggak akan mampu atas maharnya. Jadi maharnya diperberat. Qala, darwis pun berkata, "Na'am ana aqdir." Saya mampu kok. Iya, saya mampu. Kamu enggak bakalan mampu. Boleh, tapi kamu enggak bakalan mampu untuk membayar maharnya. Kata si darwis, "Enggak mampu saya. Apa sih maharnya?" Fa akhbarahu. Maka raja itu mengabari kepada darwis. Maka raja itu mengabarinya. Raja itu mengabarinya. Anna mahraha. Bahwasanya maharnya. Kada wa kada. Segini dan segini. Maharnya segini-segini. Apa? Lihat. Qadrun azimun minal jawahir wa durasamina. Jumlah yang besar dari permata-permata dan berlian-berlian yang berharga. Minta 1 ton berlian. Pokoknya berlian emas itu. Bukan cincin emas. Murah itu 2 juta, 3 juta. Ini 1 karung emas. 1 karung berlian. Kamu boleh coba ini. Kalau ada laki-laki minang kamu bilang ini. Boleh nikahin aku? Kau belikan aku 1 lemari berlian. Asli. Emas 24 karat. Berapa? 1 kontainer. Bisa gak? Bisa sih. Cuman rada-rada mustahil. Baru 1 kontainer. Mana mau nyarinya? Tapi ini sebutkan. Fasara, lalu dia berjalan. Oke, saya terima. Berapa? 1 kontainer. Ala kecil. Fasara bihimmatin kawiyah musammama ila sahil bahar. Lalu dia berjalan dengan semangat yang kuat, yang membara-bara, ila sahil bahar, ke pantai. Jalan dia ke pantai. Cuman berlian 1 kontainer. Nah, dia jalan dengan semangat yang kuat, dengan yang membara-bara. Wa akhadha yaghriq minal bahar ilal bar. Lalu dia memulai. Yaghriq itu mencedok. Mencedok, tahu? Dicedok pakai ember, air lautan itu mau dikuras ke daratan. Masuk akal atau tidak? Dia ke pantai, dia ambil air pantai, habis itu dibuang ke pasir. Mau ngapain? Saya mau nguras air lautan. Tapi dikuras, Pak, dibuangnya ke pasir. Kuras. Semangatnya itu, kuras. Wamara alih wahidun fakal. Akhirnya satu orang berjalan melewatinya dan bertanya. Sehingga seseorang berjalan melewatinya dan bertanya kepadanya. Mata turid. Apa yang kamu inginkan? Dari pagi cedok pantai. Orang gila mata itu. Kalau kita melihatnya orang gila. Tapi kalau ini. Makanya istilah cinta itu buta. Ya. Kata Demasib, cinta ini membunuhku. Cedoklah ke lautan kalau bisa. Faqala, si darwis ini berkata, "Uridu an aghrifal bahar." Aku ingin menguras isi lautan ini. Kenapa? Kalau lautan sudah dikuras, nanti kan habis air, tinggal kelihatan permata beran. Saya ambil 1 kontainer, saya kasih ke raja. Gitu loh, paham loh. Ya. Akhirnya fa'alqallahu ar-ru'ba fi qulubil asmak. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa takut di hati-hati ikan-ikan. Akhirnya ikan-ikan pada ketakutan. Wih, ada orang mau menguras lautan. Oh iya dah, iya. Ini kalau air lautan habis, matilah kita ini. Ya. Jadi gimana ini? Apa yang orang itu inginkan? Dia kepengen emas sama berlian-berlian sebanyak segini. Ya sudah, daripada nanti air lautan habis dikuras sama dia, mending kita ke bawah, kita ambil emas, kita ambil berlian, kita lempar ke pantai, biar dia ambil berlian emas itu lalu selesai enggak nguras lautan lagi. Benar ini. Faqadafat lahu qadran aziman minad durar wal jawahir. Akhirnya ikan itu pun melemparkan, memuntahkan kepada darwis itu qadran aziman, jumlah yang besar dari berlian-berlian dan mutiara-mutiara. Ikan satu lautan bawa berlian, bawa emas dimuntahkan ke bibir pantai. Banyak akhirnya emas dan berlian. Paham? Gitu. Fa akhadha ma arada minhu. Akhirnya si darwis ini enggak rakus juga. Dia ngambil seperlunya saja. Rajanya butuhnya satu bakul, ya udah yang diambil emas satu bakul, habisnya dibalikkan lagi ke lautan. Nah, bawa dia satu ember emas, ya kan? Wasara ila al-malik dan berjalan ke raja. "Hei raja, kamu kan minta satu ember emas. Nih, satu ember emas 24 karat asli dari lautan." Ya. Kaget akhirnya. Faqabila minhu, faqabilahu minhu. Lalu raja menerimanya, wazawajahu bin tahu, dan menikahkan putrinya. Paham? Ini cerita nyata. Coba kalau kau pengen mas, tidak usah minta beli suami, kau kuras sungai Kakap. Nah, nanti buaya-buaya yang datang ngasihkan mas. Wahada kulluhu nalahu biuluwil himma wa kuwatiha. Ini terjadi dengan himmah, semangat yang tinggi dan semangat yang kuat. Kalau semangat tidak pernah putus asa, berusaha pasti bisa. Nguras lautan aja bisa, apalagi menuntut ilmu. Wa himmatur rijal tahuddul jibal. Semangatnya laki-laki itu bisa menghancurkan gunung. Betul tuh, lihat gunung peniraman sisa separuh. Siapa yang kerja? Laki-laki. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustaz? Anda enggak tahu perempuan. Ya. Ala kulihal, kalau semangat pasti bisa. Ini himmatur rijal tahudil jibali, ada ceritanya juga loh. Sama cerita seorang laki-laki kepengen menikahi perempuan yang paling cantik di kampungnya. Kata bapaknya, "Kamu boleh menikahi anakku dengan syarat kamu hancurkan gunung itu. Kamu cangkul gunung itu. Kau pindahkan gunung itu ke pinggir sini. Kamu pindahkan gunung itu, pindahkan ke sana. Kalau kamu bisa, kamu boleh menikahi anakmu." Semangat dia bawa cangkul. Mulai gunung dicangkul. Paham? Dipindahkan sama dia. Taruh ke ember, jalan, pindahkan. Bisa ini. Mau lagi pindahkan, jalan. Mulai demi menikahi perempuan yang dicintainya. Cinta buta. Akhirnya karena semangatnya yang kuat, Allah SWT utus angin yang keras sehingga hancur sebut, hancur lebur dengan angin tersebut. Tanah-tanahnya berhamburan, pindah ke sebelahnya. Loh, sudah jadi gunung. Balik, "Pak, itu gunungnya sudah saya pindahkan." Begitu keluar, "Loh, sudah pindah," kata dia. "Iya kan syaratnya, kalau saya bisa pindahin gunung, saya boleh nikahin anakmu." "Nah, sekarang saya sudah pindahin, boleh nikah." Dinikahkan. Himmatur rijal tahuddul jibal. Itu maksudnya laki-laki. Kalau ada laki-laki pengen nikahin kamu, kau pindahkan gunung peniraman ke Pontianak, baru boleh kau nikahin lagi. Terakhir, tanggung. Kalan Manfaluti, Kanal Manfaluti, Imam Manfaluti, yas'alu ibnahu, bertanya kepada anaknya. Wahwa shaghir, dan anaknya itu kecil. Masih ke? Kecil. Liyaghrisa fi nafsihi uluwal himmah, untuk menanamkan di dalam jiwanya semangat yang tinggi. Untuk menanamkan di dalam jiwanya semangat yang tinggi. Jadi Manfaluti bertanya kepada anaknya yang lagi kecil untuk menanamkan semangat yang tinggi. Qala lahu marra. Suatu hari bertanya kepada anaknya. Suatu hari Imam Manfaluti berkata kepada anaknya. Suruh masuk aja. Dukhulu. Masuk sini. Ya bunai, Wahai anakku, turidu antakuna mitlaman fil mustaqbal. Wahai anakku, kamu mau jadi apa di masa depan? Kamu mau jadi apa di masa depan? Mau jadi apa cita-citamu? Qala lahul ibn, anaknya berkata kepada ayahnya. Anaknya berkata kepada anak ayahnya. Uridu an akuna mitlaka ya abi. Aku ingin menjadi sepertimu wahai ayahku. Aku ingin menjadi sepertimu wahai ayah. Qala lahu. Lalu ayahnya berkata, "La la la, la takulah kata. Jangan kau ucapkan seperti itu. Jangan kau ucapkan seperti itu. Li'annani, karena sesungguhnya aku wa ana shaghir, dulu waktu aku kecil, kuntu atamanna an akuna mithla Ali bin Abi Thalib. Aku berangan-angan ingin seperti Ali bin Abi Thalib." Jadi dulu bapaknya waktu kecil bilang, "Saya pengen jadi seperti Ali bin Abi Thalib." Aku jadi seperti Ali bin Abi Thalib, jadinya seperti ini. Lah, kalau kamu mau jadi seperti aku, gimana ntar? Mau jadi gimana? Paham? Maka cita-citanya ditinggikan lagi sehingga kau bisa mengalahkan aku. Paham? Fal farqu baini wa bainaka sayakunu mithla farqu baini wa baina Ali bin Abi Thalib. Maka perbedaan antaraku denganmu wahai anakku menjadi seperti perbedaan antaraku dan antara Ali bin Abi Thalib. Jauh. Memanfaluti jauh jaraknya. Aku saja angan-angan seperti pengen jadi seperti Ali bin Abi Thalib. Jadinya seperti ini. Apalagi kamu yang cita-citanya pengen jadi seperti aku. Gitu loh. Fakabbir himmah wanzur ila fawq. Maka besarkan semangat. Lihat orang yang di atas. Jadi lebih tinggi lagi. Paham? Jadi lebih orang yang lebih sukses. Jadi orang yang seperti lebih tinggi daripada ayahnya. Syarah Yaqutun Nafis juz 3 halaman 156. Wallahu a'lam bishawab.